Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar thumma amma ba'd. Bab yang berikutnya disebutkan oleh al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaburru walidayh ma lam yakun ma'siyah. Berbakti kepada kedua orang tua selama bukan dalam perkara maksiat. Demikian bab yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala dengan membawakan sanadnya. Haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz qala haddatsana Abdul Malik ibn al-Khattab ibn Ubaidillah ibn Abi Bakrah al-Basri laqaituhu bir-Ramlah قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم درداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتسع: لا تشرك بالله، لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل. Hadis dengan riwayatnya yang telah kita dengarkan bersama, insyaallah taala akan kita sebutkan masing-masing perawinya di akhir pembahasan setelah penjelasan matan, penjelasan tentang redaksi hadis. Dengan riwayatnya yang sampai kepada Abu Darda, sampai kepada sahabah Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhum, beliau menyebutkan, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepadaku, "Bitis'in," sejumlah 9 perkara yang beliau wasiatkan. Maka beliau sebutkan satu demi persatu. Yang pertama, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, "La tusyrik billahi syai'a." Jangan engkau berbuat kesyirikan kepada Allah jalla wa ala dengan sesuatu apapun. "Wa in qutta'ta aw harriqta." Sekalipun engkau harus menghadapi tubuhmu dipotong-potong. 6. Yakni engkau diancam dengan pembunuhan. 6. Yang berisiko fisik kepada tubuhmu. 6. Maka pertahankan tauhid. Dan jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah Jalla wa'ala karena manusia, karena sesuatu apapun. Dan ini sekaligus sebagai dalil tambahan apa yang kita bahas pada kajian semalam, bahwa a'zamu ma nahallahu anhu asyirk, sebesar-besar apa yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala kepada hamba adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Semalam sudah kita bahas pada pembahasan kitab Al-Usulul Thalathah, salah satu bab yang disebutkan oleh muallif Syekh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bahwa dosa yang paling besar, bahwa larangan Allah yang paling agung, yang paling tinggi adalah kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Telah disebutkan dalil dari Al-Quran, demikian pula dari hadis Nabi SAW. 6. Di antaranya, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian terhadap 7 perkara yang akan membinasakan kalian. Maka yang pertama beliau wasiatkan, 6. La tusyrik billahi syai'a. 6. Jangan kau melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka hadis yang bersama kitab melalui jalan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu menjadi tambahan referensi. 6. Bahwa larangan yang paling agung yang telah dilarang oleh Allah Jalla wa'ala adalah kesyirikan. Dengan bukti bahwa melalui wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sebanyak 9 perkara beliau awali, beliau dahulukan, "La tusyrik billahi syai'a." Jangan kau sekali-kali berani atau melanggar ketauhidan dengan cara berbuat menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan segala bentuknya, dengan segala sesuatu. "Wa in kutti'ta aw hurriqta," sekalipun kau harus menanggung menghadapi resiko yang akan mengancam dirimu dalam bentuk pembunuhan, dipotong-potong tubuhmu, au hurrikta, atau engkau harus dibakar. Nah, teringat kita dengan bagaimana perjuangan dan begitu kokohnya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, sampai beliau dihadapkan dengan api. Beliau dibakar. Nah, maka Allah Jalla wa'ala jadikan api tadi dingin yang meliputi beliau alaihi salatu wassalam. Nah, semua berlangsung dengan kehendak dan takdir Allah Jalla wa'ala, diselamatkannya hamba-hambanya yang beriman, yang konsekuen di dalam berpegang teguh dengan tauhid. Maka oleh karenanya, kita memperjuangkan dalam kehidupan ini untuk terus menjaga ketauhidan kita, memurnikan dengan semurni-murninya, membersihkan tauhid kita dari segala noda-noda kesyirikan. Upaya yang semacam ini adalah upaya yang begitu mulia. Nah, dia berusaha menyelamatkan dirinya dari azab Allah Jalla wa'ala. Karena kesyirikan menjadi sebab azab, bahkan menjadi sebab diharamkannya oleh Allah Jalla wa'ala al-jannah baginya selama-lamanya. Maka kehidupan yang kita jalani, yang masih tersisa, kita berusaha mengoreksi, memperhatikan, sudahkah ketauhidan kita itu memang sudah terlepas dari segala bentuk kesyirikan. Terus kita berusaha dengan terus mempelajari dan tidak merasa aman darinya. Bagaimana kita akan merasa aman? Jangankan kita, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai bapak ketauhidan, khawatir terjatuh dirinya kepada kesyirikan. Beliau sebutkan di dalam doanya, Rabbi wajanubani wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada asnam. Menunjukkan rasa takutnya beliau terhadap asyirku billah. Maka kita pun juga demikian. Lebih-lebih lagi kita justru merasa takut. Upaya untuk kita takut tadi dengan cara kita mempelajari, mengkoreksi. Mengkoreksi tauhid kita dengan cara sekali lagi mempelajari apa yang telah Allah turunkan. Maka di sana adanya satu kitab khusus pembahasan tentang masalah tauhid dengan judul Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan para ulama telah menasihatkan kepada setiap diri kita, terkhusus juga para talabatul ilm, untuk kita memulai dan terus kita mempelajari kitab tersebut di samping kita mempelajari kitab-kitab yang lainnya. Maka Kitabut Tauhid karya beliau dengan sekian syarah yang ada, di antaranya adalah Fathul Majid 6 atau Al-Qaulus Sadid, karya atau syarahnya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Inilah wasiat beliau yang pertama. La tusyrik billahi syai'a wa in qutti'ta aw hurriqta. Yang kedua, beliau menyatakan wala tatrukanna shalatal maktubata muta'ammidan. Jangan engkau sekali-kali meninggalkan salat yang wajib secara sengaja. As-salat al-maktubah, salat yang maktubah, artinya salat yang wajib, salat yang fardu, 5 kali sehari semalam. Jangan kau tinggalkan muta'ammidan, secara sengaja. Beliau telah berwasiat mewanti-wanti kepada umatnya. Sampai pada lafadznya beliau tekankan dengan kat huruf penguat. Nun yang ditasdidkan itu berfungsi untuk menguatkan. Tatrukanna. Nah. Asal katanya adalah tatruk. Nah. Maka ditambahkan dengan nun yang ditasdidkan untuk menguatkan. Sehingga mungkin yang bisa menjajari dari bahasa kita. Wala tatrukanna. Jangan engkau sekali-kali. Nah. Bentuk kata penekanan. Wala tatrukanna. Jangan engkau sekali-kali meninggalkan as-salat al-maktubah muta'ammidan. Meninggalkan salat yang wajib secara sengaja. Nah, disebutkan dengan lafaz muta'ammidan dengan kata sengaja. Menunjukkan di sana ada bentuk yang tidak sengaja. Maka namanya tidak sengaja adalah dimaafkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah. Tentu karena lupa atau karena sebab yang lainnya. Sehingga ketika dia tinggalkan itu, tidak dengan sengaja diperbolehkan baginya untuk diqadha. Diulang. Dilakukan salat itu di luar waktunya. Nah. Contoh ketika seseorang mungkin tertidur, belum salat isya tadi malam. Tiba-tiba dia bangun subuh. Apakah kemudian karena sudah lewat waktunya, dia tinggalkan salat isyaknya? Tentu tidaklah demikian. Melainkan dia qadha salatnya. Nah, jika sudah masuk subuh, maka dia lakukan salat subuh. Setelah itu barulah dia mengqadha salat isya yang tertinggal. Nah. Atau karena bangun kesiangan. Nah, salat subuhnya. Mungkin kita khusnudzan, baik sangka karena kelelahan semalam, rasa kantuk, atau lupa menghidupkan alarm, tidak ada yang membangunkan sehingga kemudian kebablasan. Bangun, tiba-tiba sudah terbit matahari. Maka di saat itu kemudian segera mengambil air wudhu, kemudian dia tegakkan salat subuhnya walaupun sudah keluar dari waktunya. La tatrukanna salata al-maktubah muta'ammidan. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan salat yang wajib muta'ammidan secara sengaja. Ini wasiat yang beliau sampaikan kepada kita. Merupakan salat merupakan rukun Islam yang kedua. Yang tidak bisa ditawar. Nam sekalipun dalam kondisi yang sakit. Sekalipun dalam kondisi ketakutan, nam, tidak ada kata berakhir atau tidak ada alasan dia untuk meninggalkan sholat. Ada caranya ketika sholat dalam keadaan khauf, dalam keadaan takut. Demikian pula ketika dia safar, maka tetap dia sholat. Allah berikan rukhsah keringanan baginya. Demikian pula ketika sakit tidak bisa dia berdiri maka dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk maka dia berbaring. Tidak bisa berbaring maka dengan isyarat dan seterusnya. Nah, maka wajib bagi kita untuk menegakkannya. Demikian pula mengingatkan kepada mereka yang mengaku kaum muslimin. Tetapi mereka masih juga belum sholat al-maktubah. Sholat yang wajib 5 kali sehari semalam. Masih didapati di sana sini yang mengaku sebagian kaum muslimin yang mengaku memeluk Islam tetapi belum sholat sama sekali. Maka ingatkan kita sesuai dengan kemampuan kita. Ingatkan, ajari. Semoga dengannya dia melalui bimbingan dan ingatan dari kita. Kemudian Allah Jalla wa'ala berikan hidayah. Kemudian dia sholat. 6. Ada pula yang sudah sholat di ada pula yang sudah sholat tetapi dia tidak sesuai dengan aturan Allah Jalla wa'ala. Sebagian dari 5 waktu, 3 waktu saja yang penting sholat. Ada pula yang tidak sholat sama sekali, sholat 5 waktu hanya sholat Jumat saja. Sekian banyak masih kita dengar dan kita ketahui sebagian yang mengaku kaum muslimin. Maka para ulama menyatakan bahwa seseorang yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Sebagian yang lain berpendapat dia belum keluar dari keislaman selama masih meyakini bahwa sholat itu adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Siapa yang telah meninggalkannya, meninggalkan sholat muta'ammidan dengan sengaja, maka bari'at minhu dhimmah, terlepas darinya az-zimmah. Naam. Dia terlepas dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah berlepas diri, Allah tidak tanggung jawab. Naam, kepadanya. Naam. Di yaumil qiyamah. Naam. Ketika Allah Jalla wa'ala sudah berlepas diri darinya, tidak menjamin kepada dia, maka siapa lagi yang akan bisa diharapkan pertolongannya? Siapa lagi yang bisa mengampunkan dosanya? Allah Jalla wa'ala sudah bari'at minhu dhimmah. Maka sungguh dan sungguh sangat telah berbahaya seseorang yang meninggalkan sholat muta'ammidan. Naam. Yang ketiga, la tashrabanna al-khamra. Jangan kalian sekali-kali minum khamar. Demikian pada wasiat yang ketiga beliau tekankan dengan ditunjukkan nun yang ditasdidkan. Asalnya adalah la tashrab, jangan kau minum. Cukup ketika beliau melarang suatu perkara dalam bentuk suatu larangan wajib bagi umat yang untuk meninggalkannya. Nah, apalagi ketika beliau menekankannya, la tashrabanna al-khamra, jangan sekali-kali engkau meminum khamr. Nah, dikatakan sesuatu itu khamr karena dia menutup. Nah, dia menutup akal. Nah, sehingga kemudian dia lupa diri. Ketika seseorang sudah lupa diri, maka kemudian dia akan sewenang-wenang berbuat semaunya tanpa ada kendali. Nah, maka akal itu yang mengendalikan. Ketika itu sudah dikacaukan dalam bentuk minuman ataupun yang lainnya yang memabukkan baginya, maka dia sudah lepas dari kendali. Al-akal yang mengikat, yang kemudian menjadi bahasa kita akal. Nah, maka dengan minum khamar akan melupakan dirinya. Oleh karenanya Rasulullah SAW katakan selanjutnya, fa innaha miftahu kulli syarrin. Karena sesungguhnya khamar itu adalah miftah, kunci kulli syarr, yakni setiap kejahatan. Berawal dengan khamar. Diceritakan dalam suatu kisah, seorang ditawarkan, ini khamar, ini adalah pisau, dan ini adalah al-mar'ah, wanita. Mana yang kau pilih dari salah satu ketiga itu? Dia pikir dengan pisau yang dia dengannya akan membunuh, menumpahkan darah saudaranya akan berisiko tinggi dan akan ketahuan dan akan berdampak fatal kepadanya. Demikian pula ketika dia pilih wanita, imra'ah, dia lakukan zina, maka demikian pula akan manusia banyak tahu dan fatal akibatnya. Nah, sehingga dia pilih yang pertama, yakni al-khamr. Kalau dia minum, tidak ada yang tahu. Dia minum di kamar sendirian, tidak ada yang tahu. Nah, tapi apa yang terjadi ketika dia pilih? Menurut dia itu suatu perkara yang ringan. Ketika dia minumnya, dia meminumnya, maka kemudian dia lakukan perbuatan zina dengan wanita yang ada di hadapannya. Setelah dia sadari dia telah melakukan perbuatan keji, fahisyah seperti itu, maka karena khawatir ini tercium oleh manusia, maka kemudian dia bunuh pula wanita tersebut. Berawal dari khamar. Nah, kemudian akan berlanjut kepada perbuatan berikutnya. Maka karenanya Rasulullah SAW telah sebutkan, fa'innaha miftahu kulli syarrin. Demikian pula, seseorang yang minum khamar akan membabi buta untuk melakukan segala sesuatunya. Nah, akan memporak-porandakan manusia, memporak-porandakan benda-benda, rumah-rumah dan sebagainya. Nah, ketika dia dilawan, kemudian dia akan lupa terhadap dirinya. Maka beliau menyatakan, la tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Yang keempat, wa ati' walidayka. Nah, ini yang menjadi kaitannya mengapa hadis ini dibawakan atau dicantumkan oleh penulis Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala pada bab yang sedang kita bahas. Berbuat baik kepada kedua orang tua ma lam yakun ma'siyah, selama itu bukan perbuatan maksiat. Maka kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, ati' walidayka, taati kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja minad dunyaka. Walaupun keduanya memerintahkan kepadamu, an takhruja min dunyaka, untuk engkau keluar dari duniamu. Fakhruj lahuma, maka keluarlah karena mengikuti perintah keduanya. Nah, disebutkan juga al-abawan la ya'siman fi man'ihi lil haji, bahwa kedua orang tua tidak berdosa ketika melarang anaknya untuk menunaikan ibadah haji. Naam. Wa innahuma fi sa'atin min man'ih. Dan sungguh pada keduanya ada keleluasaan dari melarangnya. Idza kana yudkhiluhuma min dzalika masyaqqah syadidah. Jikalau tidak memberatkan kepadanya. Artinya selama itu mungkin masih bisa ditunda, maka ditaati permintaan keduanya selama tidak menggugurkan kewajiban yang Allah wajibkan. Nah, karena suatu kondisi sehingga harus menunda untuk berangkat melakukan ibadah haji. Nah, demikian pula tidak halal seseorang melakukan safar ke suatu tempat yang berbahaya illa bi'idznihima, melainkan dengan izin keduanya. Datang tanya kepada kedua orang tua, bolehkah saya untuk menuju ke daerah ini, ke suatu tempat ini? Kalau sampai keduanya melarangnya, maka jangan kita untuk tetap melakukannya. Nah, demikian disebutkan dalam suatu riwayat. Sampai seperti itu, ketaatan kita kepada orang tua maka sekalipun keduanya memerintahkan kepadamu untuk keluar dari duniamu, fakhruj lahuma, maka laksanakan demi keduanya selama bukan dalam perkara maksiat, perkara yang bertentangan dengan apa yang Allah Jalla wa'ala tetapkan. Selanjutnya, beliau menyatakan, wala tunazi'anna wulatal amr. Demikian pula pada lafaz ini beliau sebutkan dengan huruf penguat, nun yang ditasdidkan. Wala tunazi'anna, jangan kau sekali-kali menentang. Berasal dari tunazi', jangan kau menentang. Wala tunazi'anna, jangan sekali-kali engkau menentang. Karena itu perbuatan yang terlarang. Kepada siapa? Walatul amr, kepada pemerintah, kepada waliul amr. Naam. Wa in ra'aita annaka anta, sekalipun kau lihat bahwa engkaulah yang benar, engkaulah pada posisi yang benar, pendapatmu mungkin benar, tapi tidak diperbolehkan engkau untuk keluar dari loyalitasnya. Dengan cara menentang, dengan cara upaya untuk memberontak, untuk menggulingkan, atau kita membicarakan tentang aibnya, menyebarkannya di kalangan manusia, itu semua bentuk upaya-upaya untuk keluar dari loyalitas waliul amr. Maka Al-Quran, demikian pula hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah perintahkan kepada kita untuk taat kepada waliul amr selama dalam perkara yang bukan maksiat. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian selalu kepada Allah dan taatlah pula kalian kepada Rasulnya. Allah sebutkan dengan kata ati'u ketika ketaatan kepada Allah. Demikian pula ketaatan kepada Rasul dengan kata ati'u. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Sedangkan kepada waliul amr tidak disertakan dengan ati'u. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'u ulil amr. Tidak. Tetapi ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan juga kepada ulil amri di antara kalian. Menunjukkan ketaatan kepada waliul amr tetap dilakukan selama bukan dalam perkara yang mungkar, bukan perkara yang dosa. Jika ketetapan waliul amr bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala, perkara itu dosa, perkara itu mungkar, maka kita tidak mentaatinya. Bukan berarti kita keluar dari loyalitasnya. Bukan berarti kita memberontak dengan kita tidak mentaati salah satu bagian dari perintah atau ketetapannya yang bertentangan dengan syariah. Bukan berarti kemudian kita keluar. Nah, untuk mengakui mereka sebagai pemimpin kita. Nah, maka kita tetap berloyalitas pada porsinya yang telah ditetapkan. Dalam perkara yang ma'ruf, sami'na wa ata'na. Dalam perkara yang mungkar, perkara dosa, maka kita tidak boleh mentaati kepada makhluk siapapun. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq, kepada Allah Jalla wa'ala. Tetapi sekali lagi, bukan keluar dari loyalitasnya. Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, la yajuzul khuruj alaihim ma dama fi'lahum yahtamil at-ta'wil. Tidak diperbolehkan untuk keluar dari mereka, dari waliul amr, madama fi'lahum, selama perbuatan mereka itu, yahtamil at-ta'wil, masih memungkinkan adanya ta'wil. Nah, kenapa memerintahkan seperti ini? Kenapa melarang seperti ini? Bukankah itu bertentangan dengan agama yang Allah turunkan? Setelah kita teliti, kita telaah, ternyata mungkin maksudnya begini. Mungkin begini. Artinya yahtamil ta'wil. Nah, maka dengan itu bukan menjadi sebab untuk keluar dari loyalitasnya. Demikian kata beliau rahimahullah. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tafrir minaz zahf. Jangan kau lari dari medan tempur. Ketika pertempuran sedang berkecamuk, kemudian kau melarikan diri, maka itu bentuk khianat kepada pimpinanmu, kepada komandan pasukan yang bersamamu. Nah, maka jika engkau melakukan seperti ini, kemudian akan diikuti oleh yang lainnya, sehingga akan semakin berkurang secara perlahan pasukan kaum muslimin. Nah, disebabkan karena ulah yang kau lakukan, satu demi persatu kemudian mengikuti langkahmu, sehingga memporak-porandakan kekuatan kaum muslimin. Oleh karenanya perbuatan ini dikatakan minal kabair, termasuk dosa besar. Dan termasuk yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Wala tafrir minaz zahab. Jangan kau lari dari peperangan. Wa in halaktah. Sekalipun akan berisiko mengancam nyawamu. Hadapi. Kalau Allah takdirkan kamu mati, melalui itu akan mati. Tapi jika Allah takdirkan kau tidak akan mati, walaupun kau harus ikut dalam peperangan tadi, maka tidak akan mati. Wa in halakta wa farra ashabak, sekalipun lari teman-temanmu. La tafrir minaz zahf, jangan kau melarikan diri. Wa in halakta wa farra ashabak, sekalipun kau harus binasa, atau dan juga akan lari teman-temanmu, maka jangan kamu ikut-ikutan, maka dosa besar bagimu. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anfik min taulika ala ahlik, dan infakkan dari apa yang kamu mampu kepada keluargamu untuk memberikan nafkah, mencukupi mereka, istri dan pula anak-anakmu. Carilah rezeki yang halal untuk kau berikan, kau masukkan makan dan minuman itu ke mulut-mulut mereka, istri dan juga anak-anak, dari rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang dengannya akan menumbuhkan daging yang baik pula. Infakkan kepada keluargamu dari apa yang kau miliki. Nah, karena itu menjadi tanggung jawab, wahai ar-rijal, wahai laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, laki-laki diberikan kelebihan kepada wanita, suami adalah sebagai pimpinan bagi istrinya. Wala tarfa' 'asaka 'ala ahlik. Dan jangan kau mengangkat 'asa, 'asa itu tongkat. 'Asaka artinya tongkatmu. Nah, jangan engkau mengangkat tongkatmu ala ahlik, kepada keluargamu, sebagai bentuk ungkapan agar tidak bermudah-mudahan untuk memukulnya. Nah, padanya ada tahapan-tahapan yang harus diketahui. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat An-Nisa, tepatnya ayat ke-34. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Wallati, dan mereka para wanita, para istri, takhafuna, yang kalian khawatirkan atau kalian takutkan, nusyuzahunna, dari nusyuz mereka. Mereka membangkang, mereka kemudian ngelunjak kepadamu. Nah, tidak tahu diri kepada suaminya. Fa'iduhunna. Maka langkah pertama, nasihati mereka. Mau'idoh, fa'iduhunna, nasihati mereka. Wahjuruhunna, jika tidak diabai, tidak diindahkan, nasihat demi nasihat, sekali, dua kali, sekian kali, maka perlu tahapan yang lebih dari itu. Wahjuruhunna, dan hajarlah. Hajar yakni diboikot. Nah, hajarlah mereka fil madaji' di pembaringannya. Hajar bukan kemudian diusir dari rumahnya, tidak, tetapi dalam satu ranjang saling membelakangi. Karena suami sedang jengkel, marah kepadanya, dinasehati, tidak mempan, kemudian tetap terus menerus dengan sikapnya seperti itu. Coba kemudian dibelakangi. Nah, sampai batas mana dia mau mengerti? Wahjuruhunna fil madajik. Nah, lakukan itu di tempat pembaringan kalian, artinya jangan sampai keluar dari rumah kalian juga. Nah, sehingga akan ketahu orang-orang yang ada di luar rumah kalian. Tetap selesaikan di rumah kalian, yang dengannya siapa tahu dengan tahapan kedua ini jadi baiknya. Wahjuruhunna fil madajik. Yang ketiga, wadribuhunna, dan pukullah mereka. Tentunya pukulan yang tidak melukai. Tentunya pukulan dengan maksud untuk mengingatkan dan mendidik. Maka dilarang untuk memukul bagian-bagian tertentu. Wajah. Nah, maka itu tidak diperkenankan. Maka wadribuhunna, memukulnya itu tahapan terakhir. Mau'idah, yang pertama nasihat. Kemudian yang kedua al-hajar, diboikot, didiamkan dia sampai dia mawas diri. Dan yang ketiga adalah dipukul dengan pukulan yang tidak melukai, pukulan dengan maksud untuk mengingatkannya. Yang terakhir, nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda, wa akhifhum fillahi azza wa jalla. Ajarkan kepada mereka untuk takut kepada Allah jalla wa ala. Nah, akhifhum, peringatkan mereka agar tidak menentang segala perintah Allah jalla wa ala. Caranya adalah dengan nasihat. Caranya adalah dengan pengajaran dan juga dibiasakan untuk berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik. Itulah cara garis besarnya 9 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berusaha untuk meniti setiap apa yang beliau tunjukkan, yang beliau nasihatkan. Nah, termasuk juga di dalam perkara-perkara yang tersebut di dalam hadis ini. Maka syahid di dalam hadis ini sekali lagi telah disebutkan, wa ati' walidayka wa inna maraka an takhruja min dunyaka. Taati kedua orang tuamu selama itu perkara yang ma'ruf, sekalipun jika mereka berdua menginginkan engkau keluar dari duniamu, fakhruj lahuma, maka keluarlah demi menuruti keduanya. Berikut terkait dengan perawi hadis ini, haddatsana Muhammad ibnu Abdul Aziz. Muhammad ibnu Abdul Aziz yang dikenal dengan Ibnul Wasiti. Muhammad ibn Abdul Aziz ibn al-Wasiti. Beliau kedudukannya siqah. Yang mensiqahkannya Di antaranya Al-Imam Al-Ajli. Al-Imam Al-Ajli. Di sisi lain, komentar atau pendapat Al-Imam Abu Zur'ah rahimahullah kepadanya, laisa biqawi. Beliau bukanlah seorang yang kuat. Nah, mungkin kuat dari sisi hafalannya. Sementara di sisi lain, berkata Imam Ya'qub bin Sufyan. Ya'qub bin Sufyan menyatakan, kana hafizah. Bahwa Muhammad bin Abdul Aziz Al-Wasiti hafizah, seorang imam yang hafiz. Asy-syahid bahwa riwayat beliau dipakai. Nah, sehingga Imam Bukhari menyebutkan haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz. Berkata Muhammad bin Abdul Aziz, haddatsana Abdul Malik ibnul Khattab, telah menceritakan lagi, kami telah mendapatkan berita dari Abdul Malik ibnul Khattab. Abdul Malik ibnul Khattab kedudukannya majhulul hal. Majhulul hal, majhul artinya tidak diketahui, al-hal keadaannya. Abdul Malik ibnul Khattab ibnu Ubaidillah ibnu Abi Bakrah al-Basri. Laqituhu birramlah. Aku menemuinya, aku menemuinya di daerah Ramlah. Di mana Ramlah itu? Ada 5 pendapat. Maka yang dimaksudkan di sini adalah Balad Bisyam, negeri Syam. Yang mana antara negeri tersebut dengan Baitul Maqdis adalah 18 mil. Nah, jaraknya dengan Baitul Maqdis 18 mil. Asy-Syam, yakni diantaranya negeri Palestina. Nah, Palestina, Yordania, Lebanon, Syria. Jika dikatakan di sini dekat dengan Baitul Maqdis, maka Ar-Ramlah itu di Palestina. Nah, aku bertemu dengannya di Ramlah. Kemudian kata Abdul Malik ibn Khattab, haddatsani Rashid Abu Muhammad. Rashid Abu Muhammad. Rashid adalah ibnu Najih al-Himmani. Ibnu Najih al-Himmani. Salih al-Hadith. Hadithnya salih. Hadithnya baik. Berkata al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, rubbama akhto'ah. Nah, barangkali beliau pernah salah dalam meriwayatkan hadith. Demikian komentar dari al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala. Rashid Abu Muhammad meriwayatkan dari Syahr bin Hawshab. Syahr bin Hawshab, maulanya Asma binti Yazid ibnu As-Sakan. Maulanya Asma binti Yazid ibnu As-Sakan. Dari sisi riwayat, beberapa pendapat, diantaranya Al-Imam Al-Bazzar rahimahullah menyatakan, la na'lam ahadan tarakar riwayat anhu ghairu syu'bah. Kami tidak mengetahui seorang pun yang meninggalkan riwayat darinya selain Syu'bah. Berarti siapa? Berarti Syu'bah saja yang meninggalkan riwayat darinya. Nah, tentu karena suatu sebab. Di antaranya, Syu'bah pernah menyaksikan Syahr bin Hawshab bergaul dengan seseorang dari Ahlus Syam, dari penduduk Syam. Fakhanahu, maka dia pernah khianat. Sehingga Syu'bah yang melakukan, yang menyaksikan seperti ini, walaupun lainnya mengambil riwayat darinya, maka beliau tidak mengambil. Wa dha'afahu ghairu wahid, dan tidak satu saja yang mendhaifkan riwayatnya. Wal musannif qawwa amrahu, sementara musannif Al-Imam Bukhari rahimahullah menguatkan perkaranya, dan beliau menyatakan hasanul hadits, hadits yang melalui jalan Syahr bin Haushab adalah hasan. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Ma'in rahimahullah thiqatun thabat, beliau seorang yang thiqah, yang kokoh haditsnya. Datang pujian lain juga dari Ayyub. Dari Ayyub bin Abi Husain Al-Hudzali. Ayyub bin Abi Husain Al-Hudzali menyatakan ma ra'aitu ahadan aqra'u li kitabillah minhu. Tidak aku saksikan seorang pun yang lebih bagus, lebih mengerti terhadap Al-Qur'an dibandingkan beliau. Siapa yang menyatakan? Ayyub bin Abi Husain Al-Hudzali. Kana faqihan qari'an 'aliman. Beliau seorang yang faqih, beliau seorang yang qari'. Baca Al-Qur'annya bagus, aliman, seorang yang alim. Beliau memiliki usia 80 tahun. Beliau wafat pada tahun 100. Ada yang menyatakan 111, ada yang menyatakan 112. Yang jelas kisaran 100 dengan usia 80 tahun. Syahr bin Haushab, Maula Asma binti Yazid ibn Sakan. Meriwayatkan dari Ummu Darda. Ummu Darda itu kunyah. Nama beliau Hujaimah. Hujaimah Al-Wasabiyah. Banyak yang meriwayatkan hadis dari beliau. Beliau hidup dalam keadaan yatimah di pangkuan Abu Darda. Pernah kemudian agak sedikit menjauh dari Abu Darda. Nah, dia sholat di shofnya laki-laki. Abu Darda dalam usia yang masih kecil ya, pernah sholat di shofnya ar-rijal. Dan duduk di halaqah hilaqil qurra, halaqahnya para pembaca Al-Quran. Sampai-sampai Abu Darda menyatakan dan menyampaikan kepadanya, ilhaqi bisufufin nisa. Kembalilah ke shofnya perempuan. Ilhaqi bisufufin nisa. Beliau menunaikan ibadah haji pada tahun 81. Tinggal di Baitul Maqdis 6 bulan. Dan tinggal di Damaskus 6 bulan juga. Beliau seorang yang faqihah, seorang alimah, orang alim dari kalangan wanita yang faqih. Naam. Berkata Maimun bin Mahran rahimahullah. Maimun bin Mahran menyatakan, ma dakhaltu 'alaiha illa wajadtuha musalliya. Tidaklah aku masuk menemuinya kecuali aku dapati dia, beliau musalliyah, dalam keadaan salat. Berkata Al-Hafidh rahimahullah, laha tarjamah hafilah fi tarikh Ibnu Asakir. Beliau memiliki biografi yang terhimpun dalam kitab Tarikh Ibnu Asakir. Kitab yang berbicara tentang tarikh, tentang sejarah Ibnu Asakir. karya Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullah. Nah, inilah tentang Ummu Darda. Ummu Darda meriwayatkan dari Abu Darda. Siapa Abu Darda? Nama aslinya Waimir Ibnu Malik. Waimir Ibnu Malik Al-Khazraji. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam pada perang Badar. Dan beliau ikut pula pada perang Uhud. Kata Abu Darda, kuntu tajiran qablal bi'tsah. Saya tadinya seorang pedagang sebelum bi'tsah, sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fazawaltu ba'da dzalik. Maka aku tinggalkan setelah itu at-tijarah. Naam. Wal ibadah falam yajtami'a, karena tijarah dan ibadah, dagang dan ibadah, lam yajtami'a, tidak bisa keduanya dikumpulkan. Kalau sampai mengganggu tijarah, perdagangan itu terhadap ibadah, maka dia tinggalkan. Naam. Fa akhadtu al-ibadah wa taraktu at-tijarah. Maka aku pilih untuk lebih serius, lebih memperbanyak waktu ibadah, wa taraktu at-tijarah, dan aku tinggalkan mungkin dari banyak waktu untuk at-tijarah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud, ni'mal faris Waimir. Sebaik-baik orang Persia adalah Waimir. Siapa Waimir? Abu Darda. Waimir ibn Malik. Ni'mal Faris Waimir. Disebutkan dalam riwayat, Rasulullah SAW menyatakan itu pada perang Uhud, dalam kondisi para sahabat yang lain sedang kelelahan. Sedang mengalami kekalahan pada perang Uhud. Nah, Rasul menyatakan itu kepada Abu Darda, "Wannasu munhazimun kulla wajhin yauma Uhud." Pandangan para sahabat yang lain tertuju kepadanya. Maka di saat itu beliau menyatakan, "Ni'mal Faris Uwaimir." Sebaik-baik orang Persia adalah Uwaimir. Maka Abu Darda, katsirul manaqib wal fadail, memiliki keutamaan yang banyak, hakimul ummah. Seorang sahabat yang hakim dari umat ini, beliau wafat 2 tahun sebelum khilafah Utsman ibn Affan. Wafatnya 2 tahun sebelum masa khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, tepatnya pada tahun 32 Hijriyah. Dan beliau pernah ditugaskan untuk menjabat sebagai hakim di Damaskus oleh Muawiyah berdasarkan perintah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas dari sisi matannya dan dari sisi masing-masing perawinya. Semoga Allah jalla wa ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada para salaf, dan kita berusaha meniti setiap apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.